بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada sesi yang pertama kita telah sebutkan beberapa penjelasan Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang menerangkan kepada kita bagaimana seorang muslim melakukan muhasabah, introspeksi diri terhadap amal perbuatannya. Beliau mengingatkan bahwa kelak manusia akan ditanya di akhirat. Para rasul akan ditanya, orang-orang yang menjadi umat para rasul pun akan ditanya, orang-orang yang jujur akan ditanya, apalagi mereka yang tidak jujur. Semua akan mendapat pertanyaan dari Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya, sepantasnya sebelum seorang muslim ditanya di akhirat, dia bertanya terlebih dahulu kepada dirinya melalui muhasabah. Bagaimana perbuatannya, apa yang dia lakukan, dan seterusnya. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi mengatakan, kalimatani yus'alu anhuma al-awwalun wal-akhirun. Dua kalimat yang akan ditanya dengan kedua kalimat itu orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan. Yang pertama, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian ibadahi? Wa madza ajabtumul mursalin, yang kedua, bagaimana kalian menyambut para rasul? Fayus'alu 'anil ma'budi wa 'anil ibadah, maka umat manusia akan ditanya tentang siapa yang diibadahi dan tentang bagaimana cara ibadahnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini penjelasan Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Beliau mengatakan bahwa umat manusia akan ditanya dengan dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah, madza kuntum ta'budun. Ini juga mengingatkan kita kepada kisah-kisah para nabi yang Allah kisahkan dalam ayat Al-Quran. Allah mengisahkan tentang pertanyaan Ya'qub kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah aku meninggal. Jadi Pertanyaan ini akan mengenai semua. Pertanyaan tentang siapa yang kita ibadahi, yang juga berarti pertanyaan tentang keikhlasan. Siapa yang menjadi tujuan ibadahmu? Apakah Allah yang menjadi tujuan ibadahmu, atau selain Allah? Apakah kamu ikhlas atau kamu tidak ikhlas? Pertanyaan seputar itu. Yang kedua adalah pertanyaan, "Madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian menyambut para rasul? Pertanyaan tentang ibadahnya, bagaimana kalian beribadah? Apakah sesuai dengan cara rasul? Apakah mengikuti ittiba' kepada para rasul atau tidak? Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan, apakah kita sesuai dengan cara beribadahnya Rasulullah atau tidak? Nah, itu semuanya insyaallah bisa terjawab oleh kita kalau kita benar-benar ikhlas dan kita benar-benar mutabaah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Qasas ayat yang ke-65, "Wa yauma yunadihim fa yaqul madza ajabtumul mursalin." Dan ingatlah ketika Allah Azza wa Jal memanggil mereka, "Madza ajabtumul mursalin?" Dengan apa kalian menyambut para rasul? Nah, ini pertanyaan yang menjadi bahan renungan kita. Sudahkah kita sesuai dengan tata cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini akan ditanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya juga di sana ada pertanyaan lain, yaitu pertanyaan tentang nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita berbagai nikmat pemberian. Itu juga akan ditanyakan. Pada surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang an-na'im, kenikmatan-kenikmatan. Nah, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi keluar dari rumahnya, Abu Bakar As-Siddiq juga, begitu pula Umar. Kenapa keluar? Karena lapar. Di rumah tidak ada makanan yang mau mereka makan. Mereka keluar rumah untuk mencari makan sama-sama. Tanpa disengaja mereka bertemu dan sama-sama keluar dari rumah karena lapar. Walhasil, walhamdulillah, akhirnya mereka mendapat makanan dan mereka pun makan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ini nanti bakal ditanya tentang kenikmatan ini. Jadi kita makan, apa yang kita makan akan ditanya. Ini kenikmatan, salah satu daripada kenikmatan dan karunia yang Allah berikan. Sesuap nasi yang kita makan akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Minuman yang kita minum akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang muslim sangat perlu introspeksi diri. Ya, ternyata banyak tanggung jawab di depan kita. Di hadapan kita kelak di akhirat banyak tanggung jawab. Dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, menukilkan dari Muhammad bin Jarir, menafsirkan ayat itu, surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Thumma la yas'alannakumullahu 'azza wa jalla 'anil na'im alladhi kuntum fihi fid dunya. Lalu Allah 'azza wa jalla pasti menanyakan kepada kalian tentang kenikmatan yang kalian berada padanya semasa di dunia. Madza 'amiltum fihi? Apa yang kalian lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Min aina wasaltum ilaih? Dari mana kalian bisa sampai kepada nikmat itu? Wa fima asabtumuh? Dari mana kalian dapatkan, dengan cara apa? Madza 'amiltum bihi? Lalu kalian alokasikan untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan yang kelak akan ditanyakan kepada kita semua. Qala Qatadah, Al-Imam Qatadah juga mengatakan, innallaha sa'ala kulla 'abdin 'amma istauda'ahu min ni'amihi wa haqqihi. Yani Allah akan bertanya kepada tiap hamba tentang apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmatnya dan tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an-na'imul mas'ul anhu naw'an, kata Ibnu Qayyim, menyimpulkan keterangan para ulama. Jadi nikmat yang akan ditanya ada dua macam. Nau'un ukhidha min hillihi wa surifa fi haqqihi. Macam yang pertama, suatu nikmat yang diperoleh dengan cara yang halal, lalu disalurkan pada tempat penyaluran yang benar sesuai haknya. Ini juga akan ditanya. Apa pertanyaannya? Yus'alu an syukrihi. Dia akan ditanya tentang bagaimana syukurnya kepada Allah terkait nikmat yang ini. Ya, nikmat yang halal disalurkan pada perkara yang benar. Di sini pun ada pertanyaan, yaitu sudahkah kamu syukuri? Wa naw'un yang kedua, ukhidha bighairi hillihi, suatu nikmat yang diperoleh tanpa cara yang halal, wa surifa fi ghairi haqqihi, lalu disalurkan bukan pada tempatnya yang benar. Ini yang kedua, diperoleh bukan dengan cara yang halal, disalurkan bukan pada tempat penyaluran yang benar. Maka akan ditanya, yus'alu an mustakhrajihi wa masrafihi. Dari mana dia peroleh dan kemana dia salurkan? Dari mana dia dapatkan harta benda itu, lalu kemana disalurkan harta benda itu? Dan ini ditegaskan dengan jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'." Dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hari kiamat kelak sampai ditanya empat macam pertanyaan. Ya. Di antaranya ini. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya. Dari mana dia peroleh dan kemana dia salurkan kemana dia alokasikan, dari mana dia peroleh. Nah, ini akan menimpa kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Lalu di sana pun akan ada pertanyaan yang lain, yaitu pertanyaan tentang pendengaran kita, penglihatan kita, dan apa yang ada di dalam kalbu kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fa idza kana al-'abdu mas'ulan wa muhasaban 'ala kulli syai' hatta 'ala sam'ihi wa basarihi wa qalbihi." Kama qala ta'ala, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Wa huwa haqiqun an yuhasiba nafsahu qabla an yunaqash al-hisab. Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat yang ke 20 atau 36, "Inna as-sam'a wal basar," sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan kalbu, kullu ulaik, semua itu, kana anhu mas'ula, akan ditanya tentangnya, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, di depan kita banyak tanggung jawab. Tadi kita sebutkan bahwa kita akan ditanya tentang kenikmatan, kita pun akan ditanya tentang pendengaran kita, penglihatan kita, dan kalbu kita. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau semua itu nanti akan ditanya di akhirat, kata Ibnu Qayyim, "Fahuwa haqiqun an yuhasiba nafsah," maka sudah semestinya seorang hamba mengintrospeksi diri, bermuhasabah terhadap dirinya sebelum ditanya di hisab di akhirat kelak. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dan ingat, kalau pertanyaan Allah Azza wa Jal kepada hamba-hamba itu pertanyaan yang detail, yang teliti, ya, maka tidak akan selamat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisab 'udzib." Siapa yang hisabnya itu ditanya dengan teliti, dengan detail, pasti akan diadab. Siapa yang akan selamat, ya? Siapa yang akan lolos? Kalau pertanyaan dari Allah Azza wa Jal begitu detail. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Hanya saja kalau orang yang beriman sungguh-sungguh, terkadang Allah menghisab dengan hisab yang mudah. Nah, itu yang mungkin akan selamat. Tapi siapa yang bisa menjamin? Apa kita merasa kalau kita nanti akan mudah? Dari mana kita tahu? Ini gurur yang tadi kita sebutkan. Tertipu dengan keadaan dirinya. Justru kita khawatir kalau kita diperlakukan dengan hisab yang sulit, yang detail. Tiap harta kita ditanya dari mana? Tiap amal kita ditanya bagaimana? Siapa yang akan selamat? Maka dari itu tadi kita sampaikan bahwa Nabi mengatakan, "Man nuqishal hisab 'udzib." Siapa yang dihisab dengan detail pasti akan diazab. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah. Maka seperti kata Ibnu Qayyim, sebelum dihisab di akhirat, kita di dunia menghisab diri kita. Ayo kita muhasabah. Ayo kita introspeksi diri. Ayo teliti kembali harta kita dari mana, untuk apa. Teliti kembali amal kita, telinga, mata, dan segala gerak-gerik kita. Coba kita teliti kembali. Sudahkah sesuai dengan yang diridhai Allah Azza wa Jal atau tidak? Sebagaimana yang tadi telah diajarkan, bagaimana melakukan muhasabah oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Waqad dalla ala wujubi muhasabatin nafs, dan sungguh sebuah ayat telah menunjukkan kita ini wajib melakukan muhasabah. Wajib melakukan muhasabah. Jangan kalau sempat, kalau ingat, kalau mau, tidak. Justru wajib kita melakukan muhasabah demi pertama ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, lalu ya keselamatan diri kita. Allah Azza wa Jal berfirman pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan setiap jiwa hendaknya melihat. Ma qaddamat lighad, apa yang telah dia lakukan untuk esok hari, yakni untuk hari kiamat, ya, apa yang dia lakukan. Dikatakan oleh Qatadah rahimahullah, mazala rabbukum yuqribu as-sa'ata atau yuqribu as-sa'ata hatta ja'alaha kagodin. Allah terus mendekatkan hari kiamat sampai menjadikannya seolah-olah hari kiamat itu besok. Makanya disebutkan seperti ini dengan bahasa, apa yang kalian lakukan untuk esok hari, untuk hari kiamat, Allah terus mendekatkan kepada kita hari kiamat, sehingga seolah-olah hari kiamat akan datang esok hari. Nah, sekarang Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita dalam ayat ini. Sekarang kita melihatnya dan merenunginya. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua, kita semua, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wal tangzur, dan lihatlah, periksa, muhasabah, lihat, kaji, ma qaddamat lighad, apa yang kalian perbuat untuk esok hari, apa yang sudah kita lakukan, amal soleh, betul? Sudahkah ikhlas? Sudahkah sesuai sunnah Nabi? Apakah diterima amal kalian? Amal kita semua? Kalau sudah diterima, apakah terjamin akan terus ada di sisi Allah? Kita semua tidak tahu. Kita semua tidak tahu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, jadi yang dur ahadukum, masing-masing kalian hendaknya melihat, ma qaddama liyaumil qiyamah, apa yang telah dilakukan untuk hari kiamat, aminas salihatil lati tunjih, apakah dari amal saleh yang akan menyelamatkan dia, biiznillah, au minas sayyiatil lati tubikuhu, atau perbuatan keburukan yang akan mencelakakannya. Nah, jadi tujuan daripada ini semua hendaknya bahwa kita masing-masing berusaha untuk melakukan muhasabah, dan baiknya kalbu kita sangat terkait dengan muhasabah, introspeksi diri. Begitu pula rusaknya juga sangat terkait dengan sebaliknya, yaitu tidak melakukan muhasabah, membiarkan berjalan begitu saja tanpa ada koreksi, tanpa ada kajian kembali kepada perbuatan-perbuatan yang selama ini dilakukan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan juga kepada kita dalam kitab ini, dalam sebuah pasal, tentang manfaat daripada muhasabah. Maslahat daripada muhasabah. Apa saja maslahat kita ketika kita bermuhasabah? Minha diantaranya adalah al-ittila' ala 'uyubiha, yaitu kita akan mengetahui aib dan cacat amal-amal kita. Ini maslahat yang sangat penting, sehingga kita tidak jatuh dalam gurur, tidak tertipu oleh amal kita. Kita justru akan mengetahui kita salah, sehingga kita akan beristighfar, sehingga kita akan memperbaiki, sehingga kita akan menghilangkan kesalahan itu. Tanpa kita mengetahui, mana mungkin kita akan usaha untuk menghilangkannya. Setelah kita mengetahui ternyata kita salah, فَإِذَا طَلَعَ عَلَى عَيْبِهَا مَقَتَهَا فِي ذَاتِ اللَّهِ, kita pun akan marah terhadap diri kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tahu ternyata kita salah, ternyata kita dosa, ternyata kita tidak memberikan hak-hak Allah dalam amalan-amalan kita. Maka kita akan marah terhadap diri kita, yang kemarahan itu karena Allah. Ini penting, ya. Seorang marah terhadap dirinya karena Allah. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, la yafqahu ar-rajulu kullal fikhi hatta yamqutun nasa fi jambillah thumma yarji' ila nafsihi fayakunu laha ashadda maqta. La yafqahu ar-rajul, orang itu tidak dikatakan faqih kullal fikh, dengan pemahaman agama yang sebenar-benarnya. Orang tidak dikatakan faqih. Faqih itu apa? Faqih itu paham ilmu agama, ya, ahli fikih. Seorang tidak dikatakan faqih dengan sebenar-benar faqih sampai dia melihat orang-orang, lalu dia marah kepada orang-orang itu karena Allah. Ya, ini pertama, melihat orang maksiat, syirik, bid'ah, pelanggaran agama, macam-macam, ya, dari berbagai macam pelanggaran agama, yang dusta, yang menipu, yang khamar, yang berjudi, yang berzina, yang menyembah selain Allah Azza wa Jal, marah karena Allah Azza wa Jal. Kemudian yarji' ila nafsi, dia coba kembali kepada dirinya, melihat dirinya sendiri. Fayakunu laha ashadda maqta, ternyata dia lebih marah terhadap dirinya sendiri daripada terhadap orang lain. Nah, ini baru orang yang betul-betul faqih, kata Imam Ahmad rahimahullah. Walaupun dirinya tidak berbuat syirik, ya kan? Tapi dia merasa apa yang sudah dia lakukan itu di sana sini berbuat syirik, itu di sana sini maksiat. Apa yang kita lakukan, sudahkah kita berbuat semaksimal mungkin untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Sudahkah kita betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, termasuk diantaranya mengajak manusia kepada kebaikan, menjadi sebab selamatnya manusia dari syirik dan bid'ah? Apa yang kita lakukan? belum lagi maksiat kita. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, setelah dia melihat manusia, dia melihat dirinya, ternyata dia lebih marah terhadap dirinya daripada terhadap manusia. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, ini baru orang yang faqih, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, seseorang bisa sampai kepada tingkatan seperti itu ketika dia melakukan muhasabah. Ketika dia introspeksi diri. Kalau tidak, ya tidak mungkin dia akan seperti itu. Lihatlah bagaimana para ulama kita rahimahumullah. Lihatlah mereka, orang-orang besar. Tapi mereka merasa diri-diri mereka kecil. Mereka orang-orang besar. Tapi lihatlah bagaimana diri mereka terhadap diri mereka. Qala Mutarrif bin Abdullah, "Laula ma a'lam min nafsi laqalaitun nasa." Mutarrif bin Abdullah mengatakan, kalau bukan karena apa yang saya ketahui tentang diri saya sendiri, tentu saya akan marah kepada orang-orang. Kalau bukan karena apa yang saya ketahui tentang diri saya, tentu saya akan marah kepada orang-orang. Nah, seperti yang sebelumnya, dia melihat dirinya, ternyata merasa dirinya lebih punya tanggung jawab di sisi Allah. Lebih banyak dosanya, lebih banyak kelirunya, lebih banyak salahnya. Ulama besar. Diriwayatkan pula dari Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, beliau mengatakan, "Lamma nazartu ila ahli Arafat, dhanantu annahum qad ghufira lahum. Laula anni kuntu fihim." Ketika saya melihat kepada para jamaah haji di Arafat, di padang Arafah, saya menyangka bahwa mereka itu telah diampuni dosa mereka. Kalau bukan karena saya ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Ya. Dia merasa orang-orang itu sudah diampuni. Kalau bukan karena ya dia di tengah-tengah mereka. Sehingga seolah-olah dia menjadi penyebab orang-orang tidak terampuni dosa-dosanya. Padahal ulama besar merasa begitu. Nah, ini yang kita sering kehilangan, ya, perasaan-perasaan itu yang kita sering kehilangan. Banyak orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Bahkan merasa dirinya lebih banyak dari sekian banyak orang. Nah, ini perasaan-perasaan begini justru yang berbahaya. Ini yang tidak baik. Kita dapati para ulama justru menganggap apa dirinya lebih rendah di hadapan Allah dibanding orang lain. Merasa dirinya lah yang berdosa. Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah mengatakan, "Idza dzukira as-salihun kuntu anhum bima'zil." Ketika disebutkan orang-orang saleh, saya merasa jauh dari mereka. Ketika disebutkan orang-orang saleh, saya merasa jauh dari mereka. Jadi tidak merasa dirinya sebagai orang yang saleh. Merasa masih jauh kalau dikatakan dalam golongan orang-orang yang saleh. Ayyub As-Sikhtiyani, ulama besar rahimahullah. Sufyan Al-Thawri, beliau juga ulama besar. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri rahimahullah. Saat beliau di akhir hayat, datang kepada beliau ulama-ulama di antaranya Hammad bin Salamah dan Abul Ashhab. Hammad bin Salamah mengatakan kepada Sufyan al-Thawri, "Ya Aba Abdullah, alaysa qad aminta mimma kunta takhaf wa tuqdim ala ma ala man tarju? Wahai Abu Abdullah, bukankah engkau sudah aman dari sesuatu yang engkau takuti? Bukankah engkau akan datang kepada zat yang engkau harapkan? Wa huwa arhamur rahimin, dan dia maha arhamur rahimin, zat yang paling penyayang." Maka Sufyan al-Thawri mendengarkan kata-kata itu dari Abu Salamah, Hammad bin Salamah, mengatakan, "Atatma'u limithli an yanjua minan nar?" Wahai Abu Salamah, Hammad bin Salamah, apakah kamu berharap, kamu punya harapan orang seperti saya ini akan selamat dari neraka? Hammad mengatakan, "Iya wallah, inni la arju laka dhalik." Iya, demi Allah, saya berharap seperti itu. Nah, ini harapan Hammad bin Salamah. Tapi lihat, Sufyan al-Thawri sampai bertanya seperti itu. Ulama besar merasa dirinya tidak berhak untuk masuk ke dalam al-jannah, sampai bertanya kepada Hammad ibn Salamah, "Wahai Hammad, apa engkau punya harapan orang seperti saya masuk ke dalam surga?" Nah, ini perasaan para ulama. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, diriwayatkan dari Yunus bin Ubaid rahimahullah, "Inni la ajidu mi'ata khaslah min khisalil khair, ma a'lam anna fi nafsi minha wahidah." Dia mengatakan, "Sesungguhnya saya mendapatkan 100 macam kebaikan, 100 macam kebaikan. Saya tidak ketahui satu pun ada pada diri saya." Ya, saya tidak ketahui satu pun ada pada diri saya. Luar biasa, ulama-ulama besar mengatakan seperti itu. Padahal kalau kita menilai dari luar, mereka orang-orang yang luar biasa dalam ibadah, dalam akidah, dalam akhlak, dalam berbagai macam bab agama. Tapi mereka sendiri merasa seperti itu. Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadira ahadun yajlisu ilayya." Kata beliau, "Seandainya dosa itu berbau, seandainya dosa itu mengeluarkan bau yang tidak enak, maka tidak ada seorang pun yang mampu duduk mendekati saya." Seandainya dosa itu berbau, maka tidak ada seorang pun yang mampu duduk mendekati saya. Nah, luar biasa para ulama kita rahimahumullah. Ya. Perasaan mereka seperti itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari ya kisah umat terdahulu, ya, seorang ahli ibadah di Bani Israel. Dia beribadah selama 60 tahun. Terus dalam umur-umur itu beribadah. Lalu dia mimpi. Di dalam mimpinya disebutkan, sesungguhnya fulan yang dia hanya seorang tukang lebih baik daripada kamu. Dia mimpi beberapa kali dalam tidurnya itu. Maka dia pun mendatangi fulan yang seorang tukang tersebut. Dia pun bertanya tentang amalnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu punya amal apa? Dia mengatakan, inni rajulun la yakadu yamurru bi ahad illa dhanantu annahu fil jannah. Saya ini hanya punya perasaan. Setiap ada orang lewat, saya menyangka bahwa dia akan masuk ke dalam al-jannah. Perasaan saya, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Wa ana finnar. Sementara saya akan masuk neraka. Nah, fafadula ala rahib biizra'ihi ala nafsi. Dengan perasaan ini, dia bisa melebihi tingkatan ahli ibadah tersebut. Nah, ini kisah Bani Israel yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang ini kita sekedar mengambil faedah dari kisah itu bahwa apa? Ternyata perasaan ya bahwa orang lain lebih afdal daripada saya, ini perasaan tawadhu' yang bisa mengangkat derajat orang menjadi derajat yang tinggi. Ya, tentu sebaliknya, kalau dia merasa lebih baik daripada orang lain, ya, merendahkan orang lain, ini ada unsur kesombongan yang itu juga berbahaya. Qala Abu Hafs, man lam yattahim nafsahu ala dawamil awqat walam yukhalifha fi jami'il ahwal walam yajurraha ila makruhiha fi sa'iri awqatihi kana magrura. Abu Hafs mengatakan, siapa yang tidak mencurigai dirinya sepanjang waktu, ya, siapa yang tidak mencurigai dirinya sepanjang waktu, walam yukhalifha fi jami'il ahwal, tidak menentang hawa nafsunya di segala keadaan, walam yajurraha ila makruhiha, dan tidak menyeret jiwanya kepada sesuatu yang kurang disukai oleh hawa nafsunya, fi sa'iri awqatihi, di seluruh waktunya, ya, tidak menyeret hawa nafsunya kepada sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Yang tidak disukai itu apa? Ya, ketaatan, ya kan? Hawa nafsu enggak suka dengan ketaatan, sukanya dengan maksiat. Nah, siapa yang tidak menyeret hawa nafsunya kepada sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu di seluruh waktunya, kana maghrura, maka dia menjadi orang yang tertipu. Wa man nadhara ilaiha biistihsani syai'in minha faqad ahlakaha. Dan siapa yang melihat kepada dirinya dengan anggapan-anggapan baik saja, maka dia akan membinasakannya. Nah, ini menjadi kaidah, ya. Dalam arti begitulah semestinya kita melihat jiwa kita. Selalu kita curigai, dalam arti ya hal-hal yang tadi kita sebutkan. Sudah benar atau belum? Ya, sudah ikhlas atau belum? Sudah sesuai dengan niat baik atau belum, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita. Lalu kita paksa jiwa ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak seperti itu, ya kita akan binasa. Kita akan menganggap yang kita lakukan baik-baik terus, ya, sudah bagus, sudah benar, ya, sudah sesuai, sudah ikhlas. Nah, justru ini mengkhawatirkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Fannafsu da'iyatun ilal mahalik, mu'inatun lil a'da, tamihatun ila kulli qabih, muttabi'atun li kulli su'in, fahiya tajri bi tab'iha fi maidanil mukhalafah." jiwa itu mengajak kepada sesuatu yang membuat kita hancur. Membantu musuh-musuh, membantu syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Punya keinginan kepada sesuatu yang buruk-buruk. Mengikuti sesuatu yang jelek. Itu jiwa manusia. Tajri bitabi'iha fi maidanil mukhalafah. Dengan tabiatnya dia akan berjalan di arena menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ya kita harus berusaha untuk mengekang jiwa kita. Innan nafsa la ammaratun bisu' illa man rahimar rabbi. Nafsu, jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Kecuali yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu perlu jihadun nafs, jihad melawan jiwa kita. Memaksa kepada yang baik, memerangi yang tidak baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ashabi laman la yarani ba'dan amuta abada." Sesungguhnya di antara sahabat-sahabatku ada orang yang tidak akan melihatku setelah aku mati selama-lamanya. Nah, mendengar ucapan itu Abdurrahman sangat takut. Dia pun segera masuk kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau mendengar yang diucapkan oleh ibunda kaum mukminin Ummu Salamah?" Maka Umar segera menemui Ummu Salamah dan bertanya, "Aminhum ana?" Wahai Ummu Salamah, apakah di antara mereka itu saya? Qalat la. Ummu Salamah mengatakan tidak. Walan ubarri'a ba'daka abadan ahadan. Dan saya tidak akan menjawab lagi setelah ini. Mengatakan kamu tidak, setelah ini tidak. Cukup engkau yang saya jawab. Nah, ini sesuatu yang sangat menakutkan, ya kan? Nabi mengatakan nanti akan ada orang yang ini dari sahabatku, setelah aku meninggal tidak akan lagi melihat aku. Nah, kita gak tahu siapa dia dan kenapa. Ya, tentunya dia melakukan sesuatu yang besar. Maka Umar radhiyallahu anhu takut sampai bertanya kepada Ummu Salamah, apakah di antara mereka itu saya? Nah, ini yang penting. Bagaimana Umar radhiyallahu anhu, orang seperti beliau, merasa takut, khawatir, padahal amal beliau sudah sebesar itu. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Dan ternyata Ummu Salamah mengatakan, tidak, kamu tidak. Tapi setelah ini saya gak akan jawab lagi. Sama dengan yang pernah ditanyakan oleh Umar kepada sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman, pemegang rahasia Rasulullah, yang mengetahui tentang orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Umar pun bertanya kepada Hudzaifah, "Hal addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafikin?" Wahai Hudzaifah, apakah Nabi memasukkan saya sebagai golongan orang-orang munafik? Kata Hudzaifah, tidak. Dan saya juga enggak akan menjawab lagi setelah ini. Nah, lihat bagaimana apa perasaan Umar, khawatir. Dan begitulah para sahabat Ibnu Abi Mulaikah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan bahwa adraktu 30 sahabiyan. Saya bertemu 30 sahabat. Kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Semua mereka yang saya pernah temui dari sahabat-sahabat itu khawatir mereka tergolong orang munafik. Khawatir sahabat, ya. Sahabat yang Allah katakan radhiyallahu anhum. Allah ridha terhadap mereka. Tapi lihat perasaan mereka itu seperti apa. Ternyata mereka masing-masing takut terhadap dirinya. Jangan-jangan ada sifat kemunafikan pada diri mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Ahibbati fillah rahimakumullah. Nah, oleh karenanya penting sekali kita selalu ya introspeksi terhadap amal kita, terhadap perbuatan kita. Karena ternyata para pendahulu kita seperti itu. Kalau kita tidak pernah punya perasaan begitu, ya sungguh celaka kita. Itu tanda buruk, ya. Kalau kita enggak pernah punya perasaan seperti itu tanda buruk bagi kita. Alamat buruk bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka seringlah kita merenungkan tentang diri kita, ya, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari dosa-dosa kita. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan faedah yang kedua. Ini semua terkait dengan faedah yang pertama dari faedah muhasabah, yaitu seorang mengetahui aibnya lalu marah terhadap dirinya, kecewa terhadap dirinya, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang lain, annahu ya'rifu bidzalika haqqallah. Wa man lam ya'rif haqqallah ta'ala 'alaihi fa inna 'ibadatahu la takadu tujdi 'alaihi. Dengan ia muhasabah, dia akan mengetahui hak Allah. Dan seseorang yang tidak tahu hak Allah, maka hampir-hampir ibadahnya tidak bermanfaat. Manfaatnya sedikit sekali, kata beliau. Hiya qalilatul manfaati jiddan. Nah, ini faedah yang lain. Dengan kita muhasabah, dia mengetahui hak Allah. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla menceritakan di ayat itu tentang orang yang menyesal. Dia mengatakan apa? Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ya, menyesal. Wahai celaka, disebabkan apa? Melakukan tafrid, menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fi din rahimakumullah, jangan-jangan kita juga sudah terjatuh pada sikap-sikap itu. Karena ternyata seperti yang kita tadi sebutkan, hak Allah banyak. Dan ternyata kita belum sepenuhnya memenuhi itu. Jangan sampai kita tergolong mereka yang akhirnya na'udzubillah mengatakan seperti itu. Duhai celaka. Disebabkan saya menyia-nyiakan hak Allah. Tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan hak-hak Allah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, hak Allah akan kita ketahui dengan kita muhasabah. Imam Ahmad rahimahullah menceritakan di sini, ya, meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhud kisah umat terdahulu, ya. Di sini disebutkan kisah Nabi Musa yang melewati seseorang yang sedang berdoa dan sungguh-sungguh minta supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa, ya Rabb. Nabi Musa kemudian mendoakan dia, ya Rabb irhamhu fa inni qad rahimtuhu fa auhallahu ta'ala ilaih law da'ani hatta yanqadi aqwahu ma astajiba lahu hatta yanzura fi haqqi alaih. Ya Allah, berikan rahmat kepadanya, saya sudah sangat kasihan kepadanya. Maka diwahyukan kepada Nabi Musa, seandainya dia berdoa kepadaku sampai habis kekuatannya, maka tidak akan aku penuhi doanya sampai dia mengetahui hakku atasnya. Sampai dia mengetahui hakku atasnya. Nah, ini kisah diriwayatkan ya tentang Nabi Musa seperti ini. Wallahu a'lam persisnya. Namun paling tidak kita bisa mengambil suatu pelajaran, yaitu besarnya hak Allah Azza wa Jal atas hamba-hambanya. Maka Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, فَمِنْ أَنْفَعِ مَالِ الْقَلْبِ النَّظَرْ فِي حَقِّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ. Di antara perkara yang sangat bermanfaat bagi kalbu manusia adalah dia senantiasa memperhatikan hak Allah terhadapnya. فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُهُ مَقْتَ نَفْسِهِ وَالْإِزْرَاءَ عَلَيْهَا وَيُخْلِصُهُ مِنَ الْعُجُبِ وَرُؤْيَةِ الْعَمَلِ. Dengan ia senantiasa memperhatikan hak Allah yang besar atasnya, maka akan tumbuh kemarahannya terhadap dirinya, kekecewaannya terhadap dirinya, dan ia akan lepas dari sifat-sifat bangga diri dan merasa tertipu dengan amalnya, akan selamat dari itu. Wa yaftah lahu babal khudu'i wadzul wal inkisar baina yaday rabbih. Lalu akan membukakan untuknya pintu untuk tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jal, dan akan merasa dirinya remuk redam di hadapan Allah Azza wa Jal. Wa anna najata la tahsul lahu illa bi'afillah. Dan bahwa keselamatan tidak akan terwujud kecuali dengan ampunan Allah Azza wa Jal. Nah, ini buah daripada seseorang senantiasa melihat hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman nadhara fi hadzal haqq alladhi li rabbih 'alaihi 'alima 'ilmal yaqin annahu ghairu mu'addin lahu kama yanbaghi. Seseorang yang senantiasa melihat hak Allah yang besar terhadapnya, dia akan tahu dengan sebenar-benarnya bahwa dia belum memenuhi hak Allah sebagaimana mestinya. Wa annahu la yas'ahu illa al-'afw wal maghfirah. Dan bahwa dia tidak punya peluang kecuali ampunan dari Allah dan al-'afw, pemaafan dari Allah. Bagaimana dia mau mengharap lebih besar daripada itu? Apa yang dia lakukan? Ternyata seorang masuk surga memang bukan karena amal seseorang, ya kan? Nabi sendiri mengatakan seperti itu. Ya, la yadkhula ahadukum al-jannah bi'amalihi. Seseorang dari kalian tidak akan masuk surga dengan sebab amal perbuatannya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga seperti itu ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Saya juga. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu. Hanya saja Allah menyelimuti aku dengan rahmatnya. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, ini hakikat yang perlu kita selalu ingat ya. Kita jangan merasa kita punya, kita mampu, kita sudah berbuat ini dan itu. Tidak, kita belum apa-apa. Dan kita memang tidak punya apa-apa ya. Kita lemah dan kita banyak salah. Ya. Yang kita harapkan adalah karunia Allah Azza wa Jal dan ampunannya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa idza ta'ammalta hala aktsarin nas wajadtahum bididdi dzalik. Kalau kamu perhatikan keadaan kebanyakan manusia, kamu akan dapati mayoritas mereka justru tidak seperti itu. Yang duruna fi haqqihim 'ala Allah, justru mereka merasa punya hak atas Allah. Melihat hak mereka seolah-olah mereka punya hak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berat kalau sudah seperti itu ya. Berat. Wala yanzuruna fi haqqillah alaihim. Tidak melihat atau tidak merasa justru hak Allah atas mereka. Ya. Wa min hahuna inqata'u 'anillah. Dari sini akhirnya mereka terputus hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Tertutup kalbu mereka untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini sungguh puncak kebodohan manusia. Nah, jangan sampai terjatuh pada perkara-perkara yang seperti itu. Fa muhasabatu nafsi huwa nadharul 'abd fi haqqillah 'alaihi awwalan. Jadi termasuk daripada bagian introspeksi diri, muhasabah adalah pertama seorang hamba melihat hak Allah atas dirinya. Hak Allah terhadap kita. Perhatikan, ingat, ketahui. Tuma yang dur, lalu dia lihat. Hal qama bihi kama yanbaghi. Apakah dia sudah memberikan hak Allah sebagaimana mestinya? Pertanyaan kepada diri kita. Sudahkah kita tunaikan hak Allah sebagaimana mestinya? Wa afdalul fikri al-fikru fi dhalik. Ingatlah bahwa seutama-utama seorang berpikir adalah berpikir tentang itu. Ya. Seutama-utama orang berpikir, berpikir tentang itu. Sudahkah dia memenuhi hak Allah? Dengan itu, ia akan berjalan menuju Allah Azza wa Jal dan akan menghadapkan dirinya di hadapannya dalam keadaan terhina, tunduk, dan merasa remuk di hadapan Allah Azza wa Jal. Merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jal dan hina di hadapannya. Nah, ini justru seseorang yang akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Ini justru seseorang yang akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal dengan cara seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini beberapa hal yang bisa kita kaji dari keterangan Ibu.